Baik, bismillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Malam ini kita mulai membaca kitab mulakhas atau mukhtasar ringkasan Uddatus Sabirin wa Dzikratus Syakirin. Halaman 5. Kitab asli ini Uddatus Sabirin, bekal untuk orang-orang yang ingin memiliki sifat sabar, wa Dzikratus Syakirin, dan tabungan yang sewaktu-waktu bisa digunakan agar selalu bisa bersyukur, adalah karya Ibnul Qayyim atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Muhammad Ibnu Abi Bakar rahimahullah. Sementara yang meringkas adalah seorang profesor yang bertugas di Universitas Malik Suud bernama Ahmad bin Uthman Al-Mazid. Beliau betul-betul meringkas, sehingga apa yang kita baca nanti adalah kalam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Tidak ditambahkan oleh Dr. Ahmad bin Uthman. Jadi beliau cuma meringkas, menghilangkan, menghilangkan, menghilangkan. Contohnya di sini kita akan baca, karena itu bisa kita simpulkan setelah kita bandingkan dengan kitab yang asli. Baik, qala rahimallahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, al-muqaddimah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Itu sudah diringkas. Maksudnya muqaddimah dari Ibnul Qayyim itu panjang, diringkas. Tetap ini kalam atau tulisan Ibnul Qayyim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Fa inna Allah subhanahu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala sabra, menjadikan dan memposisikan sifat sabar, jawadan, laksana seekor kuda, la yakbu, yang terus berlari, tidak pernah berhenti. Wasariman la yanbu, ibarat sebilah pedang yang tidak pernah mengalami tumpul, tajam terus. Wajundan ghaliban la yuhzam, sabar ibarat pasukan pemenang, la yuhzam, tidak pernah mengalami kekalahan. Wahisnan hasinan la yuhdamu wa la yuslam, sabar ibarat benteng kuat, tidak dapat dirubuhkan, tidak bisa dihancurkan. Fahuwa wan nasru akhawani syaqiqani, sabar dan kemenangan dua saudara kandung yang tidak terpisahkan. Ini Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata-katanya memang bisa dinikmati, karena bahasanya dipilih, memang kuat dan kokoh keilmuannya rahimahullah. Padat tapi mengena, ringkas tapi kalau mau dijabarkan akan menjadi sangat luas. Beliau berbahasa secara sastra dan juga menurut prosa. Itu Ibnul Qayyim rahimahullah. Dua baris yang kita baca itu kan sebuah intisari. Intinya ini, bahkan bila perlu kita katakan separuh dari kitab ini sudah diringkas oleh Ibnul Qayyim menjadi dua baris. Ringkasannya kan ini. Bagaimana beliau rahimallahu ta'ala menjelaskan untuk kita seperti apa sih penting dan fungsinya sabar dalam kehidupan. Pertama beliau umpamakan dengan seekor kuda berlari kencang, tidak pernah capek, dan tidak mau berhenti. Artinya apa? Kehidupan kita di dunia ini kan ibarat pacuan. Itu kalau mau dipersempit. Kalau mau diperlebar, ya kehidupan di dunia ini adalah apa? Arena kita saling balapan satu dengan yang lainnya. Dalam hal apapun itu, mau urusan dunia, urusan akhirat, masalah pribadi, keluarga, tarbiyah dan dakwah, sama. Ini kita sedang berada di tengah-tengah arena. Kita harus berpacu dengan waktu. Kalau kita tidak ikut balapan, ya akan ketinggalan. Karena tidak ada pilihan menjadi penonton. Kita semua dituntut untuk ikut dalam pacuan. Perlu nafas panjang. Kita istirahat sebentar aja sudah dilewati dan dilampaui yang lain. Kita mau berpikir untuk rehat sejenak lah. Ini padahal waktu kan terbatas. Padahal perjalanan kita panjang. Nah untuk melintasi pacuan itu dan agar kita bisa sampai finish dalam arena berlomba, kita butuh kesabaran. Kita butuh kesabaran. Kalau tidak punya sabar, ya udah berhenti di tengah jalan. Gitu. Apapun itulah, mau urusan pribadi, sakit misalkan, sakit apa silahkan disebut, masukkan aja sebagai contoh, karena rumusnya sudah pasti. Sakit apapun itu. Kalau tidak sabar ya udah tambah ngelokro, semakin parah, tidak ada motivasi untuk sembuh, akhirnya jiwanya lemah, badannya juga ikut lemah. Tapi mereka yang punya sabar yang luar biasa, tidak ada istilah putus asa, optimis untuk sembuh, subhanallah, cepat sembuh. Karena inti dari kekuatan fisik ada di hati. Nabi Muhammad SAW menerangkan, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Nabi Muhammad sudah ajarkan untuk kita itu. Sungguh pada tubuh manusia ada satu organ. Organ itu baik, semua tubuhnya dan badannya ikutan baik. Kalau organ itu sudah tidak berfungsi, buruk dan jelek, maka berdampak juga untuk seluruh badan, ikut-ikutan buruk. Kalau hatinya sakit, ya udah badannya semuanya sakit. Kalau hatinya baik sekalipun sakit, karena itu adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla, cepat dia sembuh. Penelitian medis juga menyebut seperti itu. Orang yang luka, walaupun luka gores, berbeda proses penyembuhannya. Akan lebih cepat mereka yang optimis, mereka yang memang punya semangat untuk sehat, mereka yang memang seakan-akan tidak mempedulikan luka itu. Sementara yang justru mentalnya jatuh, pesimis, kemudian justru berpikir yang tidak-tidak, terpengaruh oleh berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kalau luka seperti itu nanti akan semakin parah sampai diamputasi. sembuhnya juga prosesnya akan lama. Jadi sabar itu diibaratkan oleh Ibnul Qayyim seperti seekor kuda pacu. Ya, kita mau kemanapun pergi dapat dicapai dan bisa ditempuh sejauh apapun itu. Dan tidak takut terlambat. Tidak ada kekhawatiran kemudian ketinggalan di belakang. Kenapa? Karena kuda itu tidak mengenal berhenti. Maju terus. Gitu. Itu contoh yang pribadi tadi, penyakit. Ada lagi yang keluarga. Ya, cekcok, konflik. Ya. Salah paham, salah dengar, salah ucap, salah sangka. Yang salah ini kan banyak sekali. Ya kan? Salah penilaian. Kalau tidak sabar, ya kita ibarat tidak punya kendaraan. Akhirnya akan berhenti di tengah jalan. Gak bisa melanjutkan. Tapi mereka yang berumah tangga, masing-masing memiliki, menanam dan memupuk kesabaran, rumah tangganya akan awet, langgeng. Suami sabar, istri juga sabar. Selalu berpikir, jangan-jangan salah ngomong. Jangan-jangan saya yang salah dengar. Jangan-jangan saya yang salah paham. Kira-kira saya yang salah penilaian ini. Ah, gak mungkin lah. Sabar. Terus. Wasariman la yanbu. Sabar itu laksana pedang tajam. Tidak pernah tumpul. Digunakan sesering mungkin. Dipakai banyak kali. Untuk memotong apapun. Tetap tajam. Itu sabar namanya. Kalau pedang di dunia. Ya. Kalau sudah dipakai berkali-kali, mau tidak mau tetap diasah. Walaupun terbuat dari bahan yang sangat berkualitas. Dikerjakan oleh pandai besi nomor satu di dunia. Diakui di mana-mana. Tapi tetap saja dipakai ya akan harus diasah lagi. Bahkan kalau mengena dan mengenai benda yang sama-sama kuat, tumpul dia. Diasah lagi, dipertajam. Kalau sabar, itu ibarat pedang. Kapanpun bisa dipakai. Dan pasti bisa menebas dan memotong. Artinya apa? Masalah serumit apapun. Persoalan itu walaupun. Berat. Itu bisa diselesaikan dengan sabar. Sebab sabar itu ibarat pedang. Wajun dan ghaliban layuhzam. Sabar itu adalah sebuah kekuatan tersendiri. Itu satu pasukan besar. Ghaliban la yuhzamu. Selalu memenangkan pertempuran dan tidak pernah mengalami kekalahan. Selama punya kesabaran. Coba kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya kemenangan, itu selalu dikaitkan dengan kesabaran. In yakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain. Kalau ada di antara kalian 20 orang yang sabar, itu bisa mengalahkan 200. Satu banding 10. Kan itu. 1:10. Kan itu. Bahkan dalam situasi mendesak sekalipun bisa 10 mengalahkan 200. Ada seorang sahabat, satu itu sebanding 1000 orang. Siapa? Mas Moko, satu sahabat kemampuan dan kekuatannya sebanding dengan 1000 orang. Siapa itu sahabat Nabi? Siapa ya? 1:1000 loh. Gak ada pasukan elit di dunia yang seperti itu. Pasukan elit paling 1:10. 1:100 itu cuma mimpi. Atau cuma di film Rambo aja. Ya kan, film kartun. Atau anime. Sudah mati 1000, mati 100. Ini nyata, ada di dunia. 1:1000. Bang Warno, bang. Siapa bang? 1:1000. Siapa Mas Anta? Bukan. 1:1000 ini. Di zaman dulu kalau itu pernah melawan pasukan. Sebentar, Persia. Itu minta bantuan. Sama khalifah cuma dikirim satu orang. Tapi yang minta bantuan ini komandan lapangan, ketika yang datang Al-Qaqa, wah ini 1:1000. Bukan, kok satu? Enggak, karena apa? Kemampuannya diakui. 1:1000, siapa? Karena sabarnya luar biasa. Al, depannya ada al itu. Al Ayyubi, sahabat Nabi, Mas. Al, yang keras tadi, siapa tadi? Al Koko, Masya Allah, Mas Samijan. Siapa? Jenengan apa? Pak Asbani. Dua-duanya kerjasama dalam hal kebaikan, itu aja sudah. Itu Al Koko bin Amr radhiyallahu anhu, 1 banding 1000. Kenapa? Sabarnya luar biasa. Nanti 1 banding 1000 yang enggak ada dalam sejarah dunia. Mau ngumuk-ngumuk ke pasukan elitnya siapa? 1 banding 1000. Kenapa? Apa kalau orang sudah sabar itu dia sendiri aja berani kok. Tapi kalau 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang, semuanya penakut, pengecut, ya udah apa-apa artinya jumlah? Apa gunanya bilangan? Kelihatan besar tapi ternyata rapuh. Kelihatannya buahnya ternyata apa? Lemah. Maka Ibnu Qayyim mengatakan sabar itu jundan ghaliban la yuhzam. Ya. Jadi kalau kita mau apa berhadapan-hadapan dengan musuh siapapun dan apapun, pokoknya sabar. Ya. Sabar tidak lari, tidak mundur dihadapi. Wahisnan hasinan la yuhdabu wa la yuslam. Sabar itu seperti benteng. Hisnan itu benteng. Hasinan yang kokoh. La yuhdamu wa la yuslam. Gak bisa dirubuhkan, gak bisa dihancurkan, gak bisa diruntuhkan. Orang kalau sudah punya sabar itu dia punya pendapat ya, yang benar tentunya yang kita maksud di sini. Dia akan kokoh itu. Mau digoyang sana, digoyang sini. Ora. Mau begini ya begini. Baik. Maka Ibnu Qayyim mengatakan fahuwa wan nasru akhawani syaqiqani. Maka untuk meraih kemenangan, apapun kemenangan itu harus disertai dengan kesabaran. Kalau bahasa kita itu gigih. Ya. Siapa yang bertarung sampai gigih, dialah yang akan memenangkan pertempuran. Ya kan? Tapi kalau udah awal main sudah gitu. Baru setengah main sudah apa jatuh mental, ya udah tambah kalah dia. Semua bentuk permainan di dunia kan begitu, dan seluruh kompetisi dan perlombaan di dunia apapun itu, kalau yang pesertanya sudah nggak punya kesabaran, artinya nggak gigih dia, bukan tangguh, ya udah mau balapan misalkan lihat aduh ngejar sangil dia gitu. Kalau dia gigih, subhanallah, menang. Baik. Qala rahimallahu taala walaqad waminal wafiyus sadiku li ahlihi fi muhkamil kitabi. Walaqad, sungguh wamina menjamin. Al wafiyu, zat yang selalu menepati janji. As sadiku, yang selalu benar. Li ahlihi, kepada orang-orang yang bersabar. Fi muhkamil kitab, di dalam Al-Quran. Annahu, bahwa dirinya, yaitu Allah Azza wa Jal, yuwaffihim ajrahum, akan memberi pahala secara sempurna. Bi ghairi hisabin, tanpa bilangan dan hitungan. Kenapa? Saking banyaknya. Itu Allah jamin dalam Al-Quran. Siapa yang sabar, pahalanya banyak, berlipat, digandakan, mengalir, berapa jumlahnya? Bi ghairi hisab. Mau sebut angka berapapun, lebih dari angka yang disebutkan. Mau berapapun bilangan yang dikatakan, lebih dari bilangan yang dikatakan tadi. Bi ghairi hisab. Hanya Allah yang tahu berapa banyaknya pahala yang diberikan. Karena apa? Allah menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Udah, tanpa hisab itu artinya apa? Gak ada hitungan. Kalkulator gak bisa. Jadi pahala yang Allah berikan tuh gak bisa dihitung dan gak bisa dinilai dengan apapun di dunia ini. Tapi syaratnya satu. Sabar. Tapi kalau bisa, dan bukan kalau bisa, yang harus diingat bahwa sabar yang dimaksud itu bukan cuma di bibir sabar. Aku sabar kok. Itu sabar di bibir. Wah, udah ketahuan dari intonasinya kalau orangnya gak sabar. Sabar aku gitu. Tenang. Nah, Itu bukan sabar dong, dari bahasa dan intonasinya sudah ketahuan dia enggak sabar. Kalau bilang, ya sabar, udah beda itu. Dan itu sabar, tapi saya bilang sabar kok aku. Ya sudah. Sabar yang dimaksud sabar dalam artian sesungguhnya. Wa akhbarahum, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan untuk mereka. Untuk siapa ini? Orang-orang yang sabar. Annahu ma'ahum, bahwa dirinya, siapa dirinya ini? Allah Subhanahu wa taala ma'ahum, selalu membersamai mereka. Allah itu selalu bersama orang-orang yang sabar. Kalau seperti itu yang diingat, itu yang diyakini, apa yang ditakutkan? Apa alasan dia bersedih? Allah bersama orang-orang yang sabar. Bihidayatihi wa nasrihil azizi wa fathihil mubin. Allah membersamai mereka itu bersama dalam hal apa? Satu, bihidayatihi. Allah itu selalu memberikan hidayah, petunjuk. Selalu saja ada jalan. Orang yang sabar itu pasti menemukan jalan. Kalau kita kok mengalami kebuntuan, kita merasa sudah terjepit dan tersudut, bingung mana pintu keluar, itu tandanya kualitas sabar kita masih belum baik. Karena itu janji Allah, itu sudah jaminan. Siapa yang sabar akan diberi petunjuk, dikasih arah. Ibarat orang bingung mau kemana, kalau dia sabar, itu ada jalannya. Sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Dengan cara yang Allah pilih. Udah jalan ini. Aduh, rasa-rasanya abot. Wes, entek. Rampung. Udah tinggal cerita. Gak bisa apa-apa lagi kita. Karena sudah dari awal sabar, sabar, sabar, sabar, sabar. Nah, pada saat-saat seperti itulah ketika hatta idastai asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Yang namanya pertolongan Allah itu turunnya kapan? Turunnya kapan? Di saat-saat kritis. Iya kan? Di waktu-waktu yang kita sudah tidak punya harapan lagi kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Hatta idastai asar rusul. Bayangkan di dalam ayat ini Allah mengatakan para rasul saja sempat mengalami putus asa. Istai asar rusul. Para rasul itu yang diutus sudah putus asa. Wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka sudah menyatakan dan menyimpulkan bahwa ya mereka sudah didustakan. Ja'ahum nasruna. Turunlah pertolongan dari kami untuk mereka. Jadi kalau sedang sulit, sedang susah, jangan pesimis, jangan kecil hati, jangan putus asa. Semakin susah, semakin sulit, itu tandanya kemudahan itu semakin dekat dan pertolongan Allah itu semakin cepat datangnya. Gitu. Wa nasrihil aziz. Dua. Kalau tadi kan petunjuk dari Allah, selalu saja ada jalan. Yang kedua, pertolongan dari Allahu Azza wa Jal, pertolongan yang luar biasa, yang dahsyat. Wa fathihil mubin, dan kemenangan yang nyata. Kalau ingin menang ya sabar. Faqala ta'ala, Allahu Azza wa Jal berfirman, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sabar. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Sekali lagi, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, itu yang sabar dalam arti sesungguhnya. Bukan hanya di bibir saja. Bukan hanya pernyataan kosong. Tapi betul-betul sabar. Sikap, ucapan, apa yang tersimpan di hati dalam sebuah keyakinan, itu memang mencerminkan kesabaran. Berbeda hal, kalau dia cuma mengatakan, ya kita akan sabar. Tapi ternyata dalam hati masih dongkol, masih jengkel, masih kesal, dalam hati udah putus asa, ya kan? Ini bukan bermain kata atau berretorika, tapi betul-betul nyata sabarnya. Fadhafira sabiruna, maka orang-orang sabar itu akan memenangkan bihadhil ma'iyah, dengan kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala, bi khairid dunya wal akhirah. Apa yang mereka menangkan? Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wafazu, dan akan sukses biha, dengan kebersamaan Allah tadi, bini amihi al-batinati wa-zahirah, akan sukses mendapat nikmat-nikmat dari Allah yang batin maupun yang zahir, lahir batin. Qala rahimallahu ta'ala wa akhbara an mahabbati li ahlihi. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan dirinya cinta kepada orang-orang yang sabar. Indah kan dicintai Allah itu? Senang kan kita dicintai Allah? Padahal seorang hamba yang sudah dicintai Allah itu akan dibela, pasti dilindungi. Allah tidak akan biarkan dia bersedih. Allah tidak akan menjadikannya hamba yang susah. Kenapa? Sudah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk meraih cinta Allah bagaimana caranya? Sabar. Kalau enggak sabar ya tidak mendapat cinta dari Allah. Wa fi dzalika a'zamu targhibin lirraghibin. Coba. Hal ini menjadi a'zamu targhibin. Menjadi motivasi dan dorongan terbesar lirraghibin untuk mereka yang mencari. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Bayangkan tuh, orang sabar akan diberi petunjuk oleh Allah. Yang sabar akan ditolong dan dibantu. Yang sabar pasti menang dan sukses. Yang sabar itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya dalam kitab yang asli, bukan ringkasan ini, dalam kitab yang asli Udatus Sabirin, Ibnul Qayyim itu menyebutkan sekian banyak keutamaan orang-orang yang sabar. Ini kan diringkas ini. Paling enggak di kitab yang asli ada 10, sekitar 10. Di sini yang beliau sebutkan sekitar 5 atau 6. Bahkan lebih dari 10, seingat saya. Banyak sekali. Itulah nasib. Nasib orang yang baca ringkasan ya kayak gini, dapatnya ringkasan juga. Tapi kalau kita membaca yang asli, ya itu tadi, belum tentu kita sabar juga. Orang rampung-rampung. Kemarin aja 4 tahun ya Pak Sur ya. Mukhtasar Syamail Muhammadiyah 4 tahun itu. Apa ya? Ya kita gak tahu ke depan ada musibah apa lagi. Masya Allah. Ya. Apa ya? Kayak udah katam. Ya karena intinya 2 baris tadi Pak. Intinya 2 baris tadi. Masya Allah. Tapi prakteknya berat loh ya. Saya aja cuma bisa ngomong nih. Tapi siapa tahu dari kita di antara yang hadir bisa mempraktekannya dan bisa lebih baik. Karena Nabi Muhammad mengatakan rubba sami'in aula, iya kan? Bisa jadi orang yang mendengar itu dia lebih aula wa au'a ya. Bisa lebih memahami, bisa lebih meresapi dan bisa lebih mampu untuk mengamalkannya. Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fa'au'aha atau fa'wa'aha. Ya kan? Allah semoga Allah memberikan kebahagiaan wajahnya berseri-seri kepada setiap orang yang mendengar sabdaku terus dia simpan terus dia sampaikan begitu. Kemudian di sana Nabi mengatakan bisa jadi orang yang mendengar itu lebih faqih, lebih bisa meresapi, ya kan? Coba sekarang di antara panjenengan yang hadir mungkin saat ini kondisinya sedang lebih susah dari saya kan gitu. Jadi meresapinya lebih dalam lagi. Ya benar misalnya. Ya Mas Moko ya. Baik. Qala rahimallahu taala laqad basyara as-sabirina bi thalathin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan 3 kabar gembira. Dapat kabar yang menggembirakan aja sudah menyenangkan. Apalagi yang diberitakan itu betul-betul terjadi dan nyata. Iya kan? Wong dapat info aja sudah set. Gitu. Ada Pak Win enggak ini malam ini? Oh, ada Pak Win misalkan. Dapat info misalkan. Hasil imbuh 17.500. Itu baru dapat info aja udah senang. Mas Ani udah senang itu. Gitu. Mana Mas Ani? Mas Ani, Mas. Oh, di ruangan. Ya, bendaharanya misalkan Mas Haris ya Bu Sangsa. Dapat info, cuma dapat info. Kita membaca aja, 17.500.000. Ya kan? Oh lumayan, itu bisa bayar tukang 1,5 bulan. Ya. Itu baru beritanya. Apalagi ketika sudah betul-betul megang fisiknya. Ya Pak Win ya, udah dipegang belum Pak Win? Belum. Oh sudah, transfer atau cash? Transfer ya? Oh cash, rasanya gimana Pak Win? Seberat megang ember cor itu kah? Nyes, ya kan? Artinya Allah Subhanahu Wa Taala memberitakan tiga kabar gembira. Padahal tiga kabar gembira itu bukan cuma kabar. Memang Allah berikan secara nyata. Kullun minha khairun mimma alaihi ahlud dunya yatahasadun. Jangankan tiga-tiganya, kata Ibnul Qayyim, kullun minha, setiap satu dari tiga hal tadi, satu aja, itu khairun, nilainya lebih baik. Mimma alaihi ahlud dunya, yang dimiliki oleh penduduk dunia, yatahasadun, yang mereka itu saling hasad iri satu dengan yang lainnya. Jangankan tiga-tiganya, satu saja, itu kalau dihitung, nilainya lebih baik dan lebih berharga, lebih dicari, lebih diharapkan dibandingkan semua hal yang dicari dan diperebutkan oleh manusia di atas muka bumi ini. Apa sih sekarang yang diperebutkan manusia? Yang diperebutkan jadi presiden. Rebutan semua. Betul gak? Gak ada jenengan mawon yang jadi presiden. Gak ada. Rebutan jadi ketua, rebutan jadi pimpinan, rebutan jadi jenderal, rebutan jadi orang kaya, rebutan jadi pengusaha, ya kan? Rebutan untuk mendapatkan hak pengelolaan tambang, rebutan untuk mendapatkan hak pengelolaan laut, semuanya rebutan. Bahkan yang dilakukan bukan dengan cara-cara yang baik saja, bahkan dengan apa? Cara yang negatif. Masya Allah, pengertian ini. Orang berebut. Ketika yang lain dapat, pihak seberang itu bukan cuma menerima begitu aja. Oh yes, memang jatahnya dia. Enggak. Hasad, kata Ibnu Qayyim. Yaitu hasadun itu apa? Saling iri sama yang lain. Ini udah rebutan. Ketika muncul pemenang, dia yang dapat. Ini yang kalah bukan kemudian terima. Tetap iri. Berpikir gimana caranya bisa dijatuhkan. Dia yang naik. Itu dunia. Sekarang semua yang diperbutkan oleh manusia itu kalau dibandingkan satu dari tiga yang diberitakan sebagai kegembiraan untuk orang-orang yang sabar itu gak ada apa-apanya. Apalagi tiga-tiganya. Apa saja itu ketiga hal? Faqala ta'ala, Allah berfirman, wa basyiris sabirin. Apa artinya sih basyir itu? Sampaikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu siapa? Alladzina, yaitu orang-orang yang idza, apabila, asabathum musibatun, mereka mengalami dan menghadapi musibah. Musibah apapun itu, yang namanya musibah itu kan satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia gagal untuk mendapatkan apa yang diinginkan, apapun itu. Ingin ini, ingin itu, udah diusahakan, diupayakan, gagal, gak dapat. Itu musibah. Ya. Atau dia kehilangan sesuatu yang sudah dia dapatkan. Itu juga musibah apapun itu. Kehilangan, kebakaran, kecurian, ya kan, ketinggalan. Nah itu musibah. Ketinggalan kereta, ketinggalan bis, kehilangan uang, kehilangan sandal. Ya. Itu semuanya musibah. Nah orang yang sabar, yang diberi kabar gembira, adalah mereka yang ketika terjadi musibah, qalu, mereka mengatakan. Di sini mengatakan bukan cuma dengan lisan, tetapi juga disertai dan diiringi dengan sikap dan juga keyakinan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semua milik Allah. Apa yang kita punya pun hakikatnya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah. Dan apa yang kita punya sekarang ini suatu saat pun akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya milik Allah. Tenang itu orangnya. Ulaika alaihim, nah ini orang yang sabar, sifat-sifatnya sudah disebut tadi. Sekarang apa tiga kabar gembira untuk mereka yang sabar? Satu, ulaika alaihim salawatun mir rabbihim. Orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan salawat dari Allah untuk mereka. Salawat dari Allah itu apa maksudnya? As-sana alaihim, ya, puji-pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana? Fil mala'il a'la. Di atas langit sana, di hadapan para penduduk langit. Ada penduduk bumi, kita diantaranya. Ada juga penduduk langit. Penduduk langit itu siapa? Para malaikat. Jumlahnya berapa? Banyak sekali. Ya kan? Masuk apa namanya? Sidratul Muntaha, Al-Baitul Ma'mur. Itu sehari 70 ribu yang pernah masuk enggak pernah kembali lagi untuk yang kedua kali. Berapa banyak itu? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang tahu berapakah jumlah tentara-tentara Allah dari para malaikat. Illa huwa, kecuali dirinya sendiri, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di hadapan semua malaikat, di tengah-tengah dan di antara penduduk langit, Allah memuji-muji. Padahal kalau hamba dipuji oleh Allah di atas langit sana, maka malaikat pun ikut mencintainya. Ikut mencintainya. Itu satu. Salawatun min rabbihim. Warahmatun. Orang-orang yang sabar itu akan dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka selalu mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tadi, pujian dari Allah itu mau dinilai apa sih? Ya kan? Mau dinilai dengan apa? Gak bisa dinilai dengan apa-apa, dengan apa yang ada di dunia ini. Maka beliau tadi di atas mengatakan, satu dari tiga ini, itu nilainya sudah lebih baik, lebih tinggi dibandingkan apa yang diperbutkan oleh manusia, satu sama lain saling iri. Kalau di dunia yang namanya pujian kan bisa dibuat-buat, tinggal saya bayar, selesai, dipuji-puji, ditinggi-tinggikan, disanjung-sanjung. Saya bayar lembaga survei, selesai. Tolong minggu ini saya yang dinaikin, selesai. Atau bikin tim sukses yang bayangkan dan yang terlihat, udah sebarkan kebaikan-kebaikan saya. Ini prestasi-prestasi saya. Ada yang foto yang ini, ada yang video yang itu, ada data yang ini, ada dokumen yang ini, ya kan? Untuk menunjukkan, nih loh saya, supaya dapat pujian, pujian, pujian, pujian, pujian, pujian, pujian, pujian. Itu mau bertahan lama? Tidak mungkin. Ya. Karena dalam hitungan hari yang memuji, besok membenci. Bahkan dia sendiri sudah yakin, yang saya suruh, yang saya minta untuk memuji-muji saya yakin suatu saat nanti dia akan benci saya ini. Ketika sudah beda kepentingan, pada saat apa yang dia inginkan tidak bisa lagi saya berikan. Kan dia inginkan harta. Ketika saya tidak kasih, sudah dia celak. Dia akan membenci, dia akan menghina-hina. Tapi pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَجَعَلَ الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ لَا يَحْظَى بِهِ إِلَّا الصَّابِرُونَ. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, kata Ibnul Qayyim, juga menetapkan bahwa keberhasilan meraih surga dan keselamatan dari neraka tidak dapat diraih kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Faqala ta'ala, Allah berfirman, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Al-Mu'minun 111. Inni, sesungguhnya saya, jazaituhum, membalas, memberikan balasan untuk mereka, al-yawma, hari ini, pada hari kiamat nanti maksudnya, bima sabaru, karena mereka bersabar. Annahum, apa balasannya? Annahum, bahwa mereka humul faizun, mereka lah yang berhasil dan sukses masuk surga dan terhindar dari neraka. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Ini apa kata-kata Ibnul Qayyim rahimullah, mudah-mudahan bisa kita fahami, dapat diresapi dan bisa bermanfaat. Jadi intinya sabar ya. Sabar, dan kita saling mengingatkan untuk bersabar. Watawasau bis sabri. Sabar itu gak bisa berdiri sendiri. Yang namanya sikap sabar itu gak mungkin tanpa dukungan dan bantuan dari orang lain. Gak bisa. Sabar itu harus tawasau. Kita saling menguatkan satu sama yang lain. Oke, hari ini kita menghadapi musibah sendiri bisa. Tapi yang kali kedua, ketiga, berikutnya gak mungkin sendiri terus. Kita perlu teman yang menghibur. Kita membutuhkan kawan yang yu'azzi. Yu'azzi itu yang membuat hati gembira. Ya. Sendiri ya gak mungkin lah. Karena manusia itu memang tercipta lemah. Gak mungkin dia berdiri sendiri. Sehingga kita saling mengingatkan untuk sabar. Yang diingatkan jangan marah, ya kan? Ada musibah, sabar. Aku rasa, oke. Alhamdulillah masih punya teman yang mau mengingatkan dosa, yang sabar. Kalau punya teman yang bilang syukur, rasa no, sudah tambah sakit. Jadi kalau diingatkan temannya sabarlah. Sabar tapi jangan sabar. Iya betul sabar. Alhamdulillah. Tapi kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.